satu penyakit, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Namanya penyakit dengki atau hasad. Kalau kita ingin tahu tingkat kedengkian kita, semakin kita tidak menyukai orang lain mendapat nikmat, itu semakin dengki. Dan kalau ada kegembiraan di hati kita orang lain sengsara, itu pun ciri dengki. Kedengkian mutlak hanya menyengsarakan, menghancurkan pahala, dan membinasakan diri sendiri. Bersihkanlah dari kedengkian. Semua orang sudah punya garis takdir masing-masing. Syukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ikut bahagia dengan apa yang Allah tetapkan bagi saudara kita. Dan nikmati hati yang lega, pahala tetap terjaga, kemuliaan semakin terpelihara. Bebas dari penyakit dengki.